seperti yang dulu. Anggun dan biru seperti birunya cintaku padamu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh sayang, meskipun sekian lama terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jauh. Tanda kasih birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua, biarlah sama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jauh. Tanda kasih birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua, biarlah sama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti biru. Hai. seperti biru.